Aku pengennya somben. Nek kowe wis duwe bojo, aku wis duwe bojo. Ade liwat papasan, kowe iso guyu, aku ya iso guyu. Suwon. Piye sing jelas ke karo wong wis lakoni tekan semene, nek akhire bakal bubar pisahan, koe kegodong tresno karo wong liya. Lakoni tresno tekan tuwa, orang liyamu aku ning atimu, nanging saiki atimu ana wong liya. Ibarate sok mendung awan aku kudanan, sore mbolarani bengi tak tangisi. Money.